Las Juan y Eduardo. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Untuk kajian kali ini Fawaidul Fawaid, kita berfokus pada nama Allah Azza wa Jalla Al-Qadir. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui namanya Al-Qadir, yang maha kuasa, yang maha mampu. Dan kita telah menyebutkan tiga nama berkaitan dengan Qudratullah, yaitu Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Yang paling dalam maknanya adalah Al-Muqtadir. Ya. Telah kita tuturkan beberapa ayat berkaitan dengan nama Allah Al-Qadir pada pekan lalu. Dan boleh kita sebutkan beberapa di antaranya di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, In tubdu khaira aw tukhfuh aw ta'fu an su fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Jika kalian menzahirkan kebaikan ataupun kalian menyembunyikan kebaikan atau melampaui suatu keburukan, yaitu tidak mengindahkan suatu keburukan, fa innallaha kana afuwan qadira, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pemaaf lagi maha mampu, maha pemaaf lagi maha mampu. Dan pada kajian kali ini kita akan fokus dan konsentrasi di masalah yang disebut atharul iman, dampak-dampak keimanan terhadap nama Allah Al-Qadir, ya, atau Al-Qadir atau Al-Muqtadir. Setiap nama Allah Ta'ala memiliki sifat yang agung dan mulia. Dan setiap nama tersebut wajib kita imani. Di antara konsekuensi keimanan kita kepada nama-nama Allah adalah konsekuensi amalan qalbu maupun lisan maupun anggota tubuh lainnya. Dan akan ada di sini kira-kira 4, ya, 4 atau 5 efek dari keimanan kita kepada nama Allah Al-Qadir. Yasir, Yasir Aiman, Yasir Aiman, dengarkan Yasir Aiman. Efek atau dampak dari keimanan kita kepada nama Allah Al-Qadir. Yang pertama, nah, ini udah kita bahas tapi kita ingatkan lagi, refresh. Yang pertama adalah sidqut tawakkuli 'ala Allah. Benarnya tawakal kita kepada Allah yang maha mampu. Dan bergantungnya kita hanya kepada Allah dan percayanya kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi, ya, kebutuhan kita, mencukupi kebutuhan kita dan menghilangkan kesulitan kita. Jadi intinya shidqut tawakkul 'ala Allah, yaitu benar dalam urusan tawakal kepada Allah. Jangan kira urusan tawakal kepada Allah ini urusan yang simple, secara teori simple. Tetapi ini benar-benar urusan hati yang sangat rumit. Seperti urusan ikhlas juga, yang teorinya itu simple, yaitu hanya kepada Allah. Tetapi penerapannya itu hanya Allah Ta'ala, kemudian masing-masing dari kita mengenal qalbu masing-masing. Ya. Jujurnya tawakal kita kepada Allah, seberapa kita berkegantungan kepada Allah As-Samad Al-Qadir, dan seberapa thiqahnya kita, yaitu percayaannya kita kepada Allah bahwasanya Dia akan memberikan kifayah. Kifayah ini adalah pencukupan terhadap kebutuhan kita. Itu belum diinginnya? Belum. Udah. Hah? Apa sih dari tadi pas tafsir Al-Izhar? Kita nanti sulit lagi untuk masjid. Kifayah mencukupi dalam kebutuhan kita. Al-hawaij. Al-hawaij ini kebutuhan-kebutuhan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan ini bukan hanya kebutuhan materi harta semata. Kita berhajat akan ilmu. Ya. Berhajat akan ilmu. Dan ketika kita tahu butuh akan ilmu, berikan ilmu itu adalah Allah, maka kita meminta kepada Allah Al-Qadir yang Dialah Maha Mampu untuk memberikan kita ilmu. Ketika antum mengajar misalnya, atau terutama mendidik ya, lebih berat daripada mengajar. Coba bayangkan, kalau di sini mengajar hanya sebatas transfer menyampaikan saja, nggak peduli antum paham atau enggak, itu nggak membutuhkan energi yang ekstra dan kalbu yang hidup nggak butuh. Tapi ketika tujuan antum mengajar adalah untuk sampai maklumat ini ke kalbu masing-masing, bukan sebatas ke diri orang tapi ke kalbu, kalbu masuk, itu benar-benar membutuhkan pertolongan ma'unah dari Allah Ta'ala. Dan antum sebagai talib ketika menimba ilmu pun sangat berhajat pada ilmu dan lebih berhajat kepada pertolongan Allah. Ya. Antum akan melihat beberapa orang individu yang menonjol itu luar biasa dalam karya mereka, dalam usaha mereka. Bisa jadi, ya bisa jadi, bisa jadi penyebab mereka bisa melakukan itu karena percaya akan Allah Ta'ala. Ya. Antum juga telah melihat orang-orang zaman dahulu punya anak berapa? Banyak. Dibandingkan zaman sekarang selalu pikirannya secara ekonomis. Ya. Apa-apa secara ekonomis. Secara ekonomis ini bukan berarti harus irit, enggak. Secara ekonomis ini selalu mengambil apa yang untung, apa yang enggak. Punya anak, banyak anak, untung apa enggak gitu. Itu maksud dari ekonomis yang maksud anak. Nah, tapi orang zaman dahulu mereka lebih jujur, lebih benar dari segi tawakal dibandingkan dengan banyak dari orang sekarang. Banyak dari bapak-bapak kita punya anak banyak. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi mereka masih hidup. Maksudnya hidup dengan baik. Wafat husnul khatimah alhamdulillah. Gitu kan? Kenapa kok bisa? Sementara kita sekarang panik. Ya. Karena melihat ujian di sana di sini, ujian ekonomi, ujian sosial, ujian lingkungan dan seterusnya. Tapi kegalauan kita seperti itu, kemudian kita berhenti dan enggak mau melangkah berjalan menuju kebaikan, itu karena kurangnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan terhadap nama Al-Qadir itu kurang. Iya, kurang. Allah Subhanahu wa taala disifati Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir karena Dia Maha Mampu dan tidak ada yang bisa mencegah kemampuan Dia di langit maupun di bumi. Antum tahu bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan ada yang bisa memberi madarat di langit maupun di bumi dengan namanya Allah Ta'ala di antaranya Al-Qadir. Ketika kita tahu Allah Maha Mampu, maka ketika itu terjadi, maka itu terjadi karena memang Allah mampu menjadikan itu. Dan ketika itu tidak terjadi karena Allah Maha Mampu untuk mencegah itu terjadi. Ya. Adapun kalau misalnya makhluk dhaif, mahma utiya minal quwwah wal qudrah wal mulk, sekalipun makhluk tersebut diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kepemilikan kerajaan, tetapi kullu dzalika mahdud, setiap dari itu terbatas, baik terbatas oleh waktu maupun terbatas oleh energi atau langitnya, pasti terbatas. Dan manusia tetap disifati dengan ajiz, yaitu, atau dengan ajiz, yaitu ketidakmampuan, kalaupun mampu terbatas. Ya. Sehingga kita harus benar-benar senantiasa menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Maha Mampu. Ini baru masalah dunia, kita udah kepikiran banyak tentang ekonomi, tentang pendidikan anak, tentang keberlanjutan hidup kita lah, ya. Padahal itu baru urusan dunia. Mampu untuk menuntaskan itu semua. Gimana urusan kubur? Ya kan? Di dunia itu masih ada teman-teman kita yang bisa membantu. Di kubur enggak ada. Hanya Allah Al-Qadir yang bisa menyelamatkan kita. Amal soleh kita. Nah sekarang gimana dengan urusan hisab kita? Kita menunggu minimal 50 ribu tahun. Nunggu sampai kita ke surga atau neraka. Ya. Siapa yang bisa melindungi kita dari teriknya matahari nanti di yaumil mahsyar? Kecuali Al-Qadir. Malaikat pun secara zat tidak bisa melakukan apa-apa secara independen. Melainkan Allah lah yang memberikannya kemampuan dan perintah. Dan tidak akan menyimpang dari apa yang Allah perintahkan. Baik. Kita ini disifati mayit dan fana juga. Yaitu berangkat, berasal dari tidak ada. Dan akan kembali ke tidakadaan. Ketika dikubur nanti. Dan fana, yaitu sementara di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal dan menyebut keagungan nama Dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kamu kepada yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Allah taala menyebutkan lafal al-hayy di sini supaya kita berpikir bahwasanya ketika kita meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, seketika itu Allah Ta'ala mendengar. Karena Dia hidup. Dan kehidupannya sempurna, pendengarannya sempurna. Dia tidak mati. Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 217. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Al-Aziz Ar-Rahim. Bertawakallah kepada Al-Aziz Ar-Rahim. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa. Ketika disebut dengan lafal Al-Aziz, antum akan tahu bahwasanya keperkasaan dan kemahakuatan Allah Ta'ala tidak ada yang bisa membandingi. dan tidak ada yang bisa mencegah kekuatan dari Allah ketika Dia menolong kita. Dan Ar-Rahim, dan tenang. Allah Ta'ala Maha Perkasa, Maha Kuat, dan Dia sangat merahmati. Itu yang pertama. Jadi tanamkan, tancapkan tawakal kita kepada Allah untuk melanjutkan kehidupan. Dengar banyak orang menjerit di kota dan di desa. Menjerit akan apa? Menjerit akan apa? Dunia. Mereka semua menjerit. Antum melihat orang-orang menjerit karena gusuran Kalibata. Antum melihat semua orang menjerit karena tingginya kenaikan harga. Antum melihat orang-orang menjerit karena kurangnya income dan besarnya outcome. Menjerit semua orang. Walaupun gak menjerit secara lidah, tapi hati mereka tuh menjerit. Tapi menjerit karena dunia. Dan mereka kekurangan rasa tawakal. Ya. Kekurangan guyuran tawakal. Kering hidup mereka. Kering hidup mereka. Mereka melampiaskan jeritan-jeritan mereka pada apa? Pada tenaga yang dikuras. Sehingga mereka tuh terbatuk-batuk pulang pergi kerja. Atau melihat kayak gitu. Pergi di subuh hari, ya. Dan Allah makin sempitkan hidup mereka. Karena apa? Karena tidak bertawakal kepada Allah dalam urusan keterlanjutan hidup. Lihat orang-orang di Jepang. Lihat di Amerika itu ada satu jembatan, aku lupa nama jembatannya. Ada jembatan ini, jembatan panjang untuk mobil. Itu udah masuk rekor dunia yang paling banyak bunuh diri itu di situ orang apa menceburkan ke laut. Di jembatan itu, aku lupa namanya. Ini orang-orang yang hidupnya kering. Samping-samping adalah gedung-gedung. Di samping-samping adalah rumah orang-orang mewah. Bahkan rumahnya juga mewah. Tetapi kehilangan rasa tawakal kepada Allah. Sandarkan perkara kepada dirinya. Maka makin berat itu bebannya itu. Makin berat bebannya. Antum pernah merasakan ketika antum ingin mengeksekusi sesuatu dari job pekerjaan dan antum mengandalkan diri antum, maka berat rasanya, berat. Tapi ketika plong, hanya Allah, tawakal Allah, terjadi semua itu, terjadi lancar. Ya, kita di sini ngajar sebelah sini di sebelah sana, kerap disebabkan banyaknya mungkin jadwal atau ada waktu untuk keluarga. Dan waktu untuk ini itu dibagi-bagi sehingga waktu belajar terkikis. Ya. Kemudian bingung mau ngapain. Ketika, ini ada jadwal di sini. Atau ada undangan di sini. Harus isi kajian. Minta sama Allah. Ya Allah, bukakanlah kemampuan. Akhirnya terjadi. Lancar. Allah, tidak ada sedikit pun cacat. Alhamdulillah. Allah yang membuat mampu. Ya. Dan ini sesungguhnya sebenarnya Tafsir Al-Isra ini baru siap tadi pagi sebenarnya. Ya. Baru belajar tadi pagi. Gak sempat, ya. Maaf. Dan juga ini juga belum sempat. Karena memang padatnya ini. Tapi alhamdulillah. Ya, jadi ala kulli hal yang terpenting adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, usahakan sesuatu yang disampaikan itulah yang selama ini kita praktekkan. Karena ketika kita menyampaikan apa yang kita tidak praktekkan, tidak ada ruh di situ, tidak ada ruh. Ya. Taib yang kedua, faedah atau efek dari keimanan kita kepada nama Allah Al-Qadir adalah as-siqatu fi rahmatillahi wa hikmatihi wa lutfihi. Ya, as-siqatu fi rahmatillah. Siqah artinya apa tadi? Percaya terhadap rahmat Allah sama kita. Wa hikmatihi, dan bijaksananya Allah terhadap apa yang Allah putuskan kepada kita dari kekuatan dan kemahakuasaannya. Wa lutfihi, dan lembutnya Allah terhadap kita. Kita melihat musibah individual atau musibah secara kolektif. Ya. Kita kadang melihat musibah secara individual. Musibah secara individual tuh banyak beragam. Dan lebih buruk adalah ketika musibah secara individual, ketika kita merasa telah berbuat baik padahal Allah tidak menerimanya. Musibah bukan? Musibah. Mengira ini adalah kebaikan padahal ini di sisi Allah adalah kebidaahan. Musibah. Ujian. Ya. Musibah yang paling besar untuk manusia adalah musibah apapun itu yang berkaitan dengan hatinya, dengan kalbunya. Ketika seseorang terserang kalbunya, maka dia sudah gak bisa apa-apa lagi. Antum ketika sudah sedih, antum gak bisa ngapain. Ada orang ketika sedih, gak bisa makan. Gak bisa makan. Gak selera makan. Semuanya udah gak enak dah. Ya kan? Nah, musibah. Musibah fardiyah ini namanya. Untuk satu orang. Ada juga yang namanya karithah. Karithah jama'iyah. Ini musibah yang menimpa secara kolektif. Musibah yang menimpa secara kolektif di Jakarta apa? Dipimpin oleh orang kafir. Musibah atau bukan? Musibah. Negara Islam terbesar secara kuantitas. Ya. Ibu kotanya dipimpin oleh orang kafir. Musibah. Cukup itu aja berita, musibah. Enggak perlu kita apa setelahnya, itu enggak perlu kita teliti lagi. Karena udah pasti hukum ini itu pembuka bagi hukuman lainnya. Hukuman demi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala telah kita ini teguran karena kita selama ini lalai. Selama ini lalai. Ana pernah berbincang kepada seorang DKM masjid di salah satu di Jakarta Pusat. Yang mana kajian itu tiap hari di sana. Kajian itu tiap hari. Kajian tiap hari di sana. Ya. Yang diundang tapi gado-gado. Gado-gado ya. Yaitu beragam manhaj, beragam macam. Apa imbasnya? Apakah orang-orang ini mereka para pekerja, para hadirin, para soleh, ada mereka kemudian menjadi lebih soleh? Enggak. Ngambang semuanya. Ngambang. Ya, ngambang. Kenapa? Dai di Jakarta ini banyak gak? Sangat banyak. Ya. Sebagaimana duitnya juga banyak di Jakarta ini. Sangat banyak. Tetapi dengan sangat banyaknya itu enggak bisa memperbaiki sekian persen dari kehidupan orang-orang Jakarta. Kenapa? Apa sebabnya? Karena dai-dainya tidak ingin madu'unya soleh. Enggak, bukan itu nih cara dai. Dai itu enggak pengin antum pulang dari kajian menjadi takut pada Allah. Enggak, bukan itu yang dipinginkan. Antum pulang dari kajian, antum makin senang pada syariat Islam. Bukan. Semua yang dituturkan wacana. Wacana. Wacana. Kelas. Pulang, bawa amplop, selesai. Allah, ini yang terjadi. Di masjid tersebut ya. Anda gak tahu masjid lain. Ya, di sini saya mau enggak. Tapi ini terjadi di masjid yang tiap hari. Anda bilang tiap hari. Kecuali hari Ahad. Oh. Hari Ahad kayaknya gak ada. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya gak ada. Setiap hari, kecuali minggu, selalu ada kajian. Selalu. Tapi enggak sedikit pun mengubah keimanan individual setiap dari peserta. Kenapa? Karena hanya wacana. Kenapa hanya wacana? Karena niatnya dari pemateri itu tidak berkah. Maksudnya niatnya cuma apa? Yang ini saya sampaikan. Itulah tidak berkahnya banyak dari kajian-kajian kantor juga seperti itu. Kadang orang-orang kantor, ya, yang penting pengen ngaji lah, yang penting datengin ustaz. Yang datengin orang-orang yang gado-gado. Siapapun dia. Apakah kemudian para pegawainya kemudian berefek? Enggak ada efeknya. Tapi ketika antum hadirkan di kantor antum, satu orang yang antum kenal dia ikhlas insyaallah. Sebulan sekali saja. Lebih berefek daripada setiap hari kajian 30 hari. Beneran. Berkahnya di situ. Allah Al-Qadir di situ. Di sini lihat Jakarta ini banyaknya dai, kenapa enggak bisa mengubah? Adanya hukuman dengan berupa dipimpin oleh orang kafir. Enggak ada perubahan sedikit pun. Enggak ada kecemburuan sama orang. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apakah ini karena Allah enggak bisa mengubah orang-orang? Bukan. Tapi karena memang tidak ada yang mengubahnya dari manusia. Maksudnya jarang. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka sendiri mulai mau mengubah enggak? Maka Allah bantu sampai bisa. Makanya kalau misalnya dalam manhaj yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah, berpikir itu dari dasar. Ketika suatu sistem itu besar, maka bukan atasnya dulu yang dibenarkan. Tapi ini kenapa? Karena Allah berkata, sudah isyaratkan, la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak mengubah suatu kaum. Kaum itu banyak enggak? Banyak. Enggak bisa diubah suatu kaum kecuali ma yughayyiru ma bi anfusihim anfus. Tuh lihat. Disebutkan pertama Allah tidak akan mengubah suatu kaum, berarti enggak bisa, bukan astagfirullah. Enggak akan mengubah satu langsung kaum gitu, enggak bisa. Bukan enggak bisa secara kudrah. Bukan, itu secara kauniyah Allah Ta'ala tidak akan melakukan itu. Allah Ta'ala melihat hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah anfus. Anfus jama' tiap-tiap mereka satu persatu. Ya. Dan untuk berubah atau mengubah orang-orang itu membutuhkan basirah, pancaran, keikhlasan, kebenaran lisan, keistiqomahan perbuatan. Iya. Begitu. Tadi kan ada musibah secara individual, ada musibah secara kolektif. Antum tidak akan bisa mengubah suatu musibah kolektif ini kecuali mengubah secara individunya dulu. Dan itu sabar. Enggak mungkin sekarang semuanya terrealisir. Dan kalau dilogikakan sekarang Jakarta banyaknya ustaz-ustaz, kok enggak bisa mengubah sedikit aja? Karena sebagian ustaznya belum menerapkan innamal a'malu binniyat ini. Ya, tergiur dengan komoditas, harta dan seterusnya. Ya. Dan alhamdulillah kalau ustaz-ustaz ahli sunnah yang kita beda aura, rohnya beda alhamdulillah. Oleh karena itu mereka banyak ditolak. Yang menolaknya pasti spiritnya dunia. Pasti. Pasti itu. Di mana-mana kayak gitu. Ya. Ingat perkataan Waraqah bin Naufal. Kepada siapa? Rasulullah SAW. Kata Waraqah bin Naufal, seandainya aku masih hidup di zaman kamu berjaya, aku pasti akan menolongmu ketika kamu dikeluarkan dari daerahmu. Apa kata Nabi? Awa mukhriji yahum. Apakah mereka, orang-orang tetanggaku, keluargaku, ya, sukuku akan mengusir saya? Apa kata Waraqah bin Naufal yang mengerti sejarah Bani Israel? Tidak ada orang yang memegang kebenaran sepertimu kecuali pasti dimusuhi. Dan kita tahu tadi musyrikin apa? Musyrikin apa ketika doa? Rabbana atina fid dunya. Nyari dunia aja. Ya. Enggak bakal cocok ketika dai-dai orientasinya dunia ingin mengubah tatanan masyarakat menuju syariah, enggak bakal bisa. Betapa banyak bank-bank pengin mengalihkan menjadi bank syariah. Tapi orang-orang bankir ini, kenapa mereka ingin mengalihkan ke syariah? Ini syariah ini akan besarin pangsanya. Dunia bukan tujuannya, dunia. Makanya mereka masih menerapkan itu sistem ribawi, tapi dengan dibungkus syariah, dengan dimanipulasi sedikit-sedikit, bahkan bisa lebih ganas lagi daripada konvensional. KPR kadang-kadang malah lebih buruk lagi itu, lebih lebih nyedot lagi itu kadang-kadang. Syuf, tuh lihat. Ya. Jadi memang kalau ingin ada perubahan, revolusi mental atau revolusi apa, bukan? Dimulai dari ini, benerin dulu kalbunya. Nah, Allah Ta'ala akan mengubahnya baru. Ini bukan masalah Allah tidak bisa. Allah bisa. Cuman Allah tetapkan bahwasanya tidak akan Allah ubah kita ini selama kita enggak mau berubah. Ya. Tapi ketika kita melihat kejadian Jakarta ini dipimpin oleh orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekufurannya, apakah itu berarti Allah menzalimi kita? Enggak. Allah menguji kita. Kita yakin Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu enggak untuk menjadikan pemimpin kita ini muslim? Maha Mampu. Tetapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Maka benerin dulu diri kalian. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Coba keluarga ya dulu benahin. Karena sebagian pendemo yang menginginkan turunnya orang kafir, disyaratkannya Islam, keluarga mereka terbengkalai dari syariat Islam. Gak bakal bisa itu dipegang oleh orang-orang seperti ini. Walaupun ceramah khutbah Jumat di Jumatan luar biasa hebatnya berdalil, tapi ketika dia tidak membenahi dirinya dan keluarganya, gak bakal bisa dia menciptakan generasi yang bagus. Kemudian, keimanan kita kepada nama Allah Al-Qadir berefek kepada sikap al-ibtia'ad 'anidh-dhulmi bi syatta suwarihi, menjauh dari kezaliman apapun bentuknya. Menjauh dari kezaliman apapun bentuknya. Menjauhi kezaliman apapun bentuknya. Kenapa? Karena Allah Al-Qadir, Maha Kuasa, Maha Mampu. Dia bisa membalikkan kezaliman itu kepada kita. Terutama menzalimi seorang manusia dari segi darah, harta, dan kehormatan. Darah, harta, dan kehormatan. Menumpahkan darah. Jangan kira Allah tidak mampu untuk menumpahkan darah kita juga. Ya. Kemudian, mengambil atau merampas harta orang. Jangan kira Allah itu tidak mampu untuk melucuti harta kita. Kemudian, melecehkan kehormatan orang. Jangan kira Allah tidak bisa menelanjangi kita di depan massa. Bisa. Dan itu akan terjadi kama tadi nutudan. Yang akan dibalas. Nah, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada kemahakuasaan dan kemahamampuan Allah, kalau benar akan mencegah kita dari menzalimi orang lain, menzalimi binatang dan lain-lain. Ada perkataan, "Idza da'atka qudratuka ila zulmil 'abdi fatadhakkar qudratallahi 'alaika." Idza da'atka qudratuka ila zulmil 'abdi fatadhakkar qudratallahi 'alaika. Apa artinya? Idza da'atka, jika memanggilmu apa? Qudratuka, jika kemampuanmu, kekuatanmu, powermu menyeru atau memanggilmu ila zulmil abdi, untuk menzalimi manusia, fatadzakkar, maka ingatlah qudratallahi alaika, ingatlah Allah lebih mampu atasmu untuk membalikan kezaliman itu padamu. Ya, maka kalau kita tahu ada tetangga misalnya, atau saudara, atau orang berlaku zalim, merampas harta saudaranya, itu sebenarnya tinggal tunggu aja. Ya, kita ingetin, tapi tinggal tunggu aja. Akan ada waktunya. Berapa banyak orang su'ul khatimah karena menzalimi orang lain. Suatu ketika ada seseorang dikubur, ada seorang hafizah, adik kakak, dua orang hafizah. Kemudian atau adik atau kakaknya saya lupa, anda lupa, wafat. Yang namanya hafizah perempuan, dia kan terpuji banget ya, masya Allah. Ya, kemudian mau dikubur, dikubur oleh saudara-saudaranya atau orang tetangganya, ditaruh dikubur. Nah, kemudian seseorang memiliki apa itu bagian di kantong, terjatuh di kubur itu, baru ingat bahwa saya dia bagian apa namanya, salah satu bagian hartanya kejatuhan di dalam kubur itu berharga sekali. Akhirnya entah besok atau kapan setelah selesai kubur dibuka itu kuburan untuk mengambil yang terjatuh itu. Kemudian pas dibuka, apa yang terjadi? Hancur itu mayit. Padahal belum lama, mungkin baru kemarin. Sudah hancur, kosong dan semacamnya. Heran. Semua orang melihat hafizah ini luar biasa. Tapi ternyata setelah ditelusuri, kenapa? Kok bisa kayak gitu nasibnya? Kita gak tahu nanti akhirat gimana, tapi ketika kok bisa secepat itu Allah berikan tanda-tanda alat kubur padanya. Ternyata dia hafizah, tapi lidahnya kemana-mana. Banyak orang digibahi, banyak orang dicela sama dia, banyak kehormatan orang itu dirampas, kehormatan yang ma'nawi. Maka ini akibatnya, hafizah seperti ini. Ya. Dan kita memang tidak tahu akhiran kita gimana. Juga dalam riwayat Muslim ya, ini bukan masalah kezaliman, tapi masalah hati. Dalam riwayat Muslim ada hadis, suatu ketika dalam peperangan, beberapa sahabat melihat seorang sahabat ini luar biasa. Mereka terkagum-kagum menyaksikan dia, tidak ada musuh kecuali pasti dia kejar. Tidak musuh kecuali pasti dia kejar. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, fulan ini luar biasa nih. Kami enggak bisa menyamai seperti dia. Apa kata Rasulullah? Mana orangnya mana? Oh dia. Huwa min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Mengetahui itu, ada sahabat berazam, saya akan mengikuti dia. Mengikuti dia untuk mengetahui kenapa Rasulullah kok bisa-bisanya orang segigi ini bisa-bisanya dijuluki ahli nar. Nah, akhirnya lihat. Nah, kemudian pada saat dia tertebas salah satu bagian tubuhnya membuat dia kesakitan, dia putus asa. Ditonton itu sama sahabat ini, satu sahabat ini. Ditonton, kalau dititeni, diikuti. Kemudian akhirnya dia, yaitu orang ini, ada pedang ditancapkan ke tanah, maksudnya bagian tangannya ditancapkan ke tanah, pedang itu berdiri, kemudian bagian dadanya ini, puting dadanya ini ditempelkan ke ujung pedang, kemudian dia menjatuhkan dirinya sehingga tertebas. Dah, berarti kan ini apa, nembus, ya, mati. Kaget ini ya sahabat, astagfirullahaladzim. Bunuh diri dia. Balik ke Rasulullah. Ya Rasulullah, digambarkan ini. Ternyata beliau gini, ternyata engkau benar ya Rasulullah. Amantu bika ya Rasulullah. Aku beriman kepada engkau ya Rasulullah. Percaya kepada engkau. Dia dikabarkan ini. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya ada sebagian orang yang beramal dengan amalan surgawi secara zahir, tapi dia penghuni neraka. Dan ada orang beramal amalan neraka secara zahir, tapi dia penghuni surga. Masya Allah. Kayak jangan kita zalim kepada orang lain, ya terutama kepada orang-orang yang soleh. Kemudian yang rabi' keempat, beriman kepada mengimani bahwasanya apa yang Allah titipkan dari kudrah dan kuah dalam insan. Beriman, mengimani bahwasanya apa yang Allah titipkan, kekuatan, kemampuan kita, itu semua dari Allah. Ya. Udah, itu aja. Nah, salah satu konsekuensi mengimani Al-Qadir, kita yakin, anak bisa kajian kayak gini, Allah yang membuat bisa. Antum hadir ke sini, Allah yang maha mampu membolak-balikkan hati. Ada beberapa orang yang tidak mau lagi hadir di sini, itu juga karena Allah Ta'ala. Semua itu Allah yang maha mampu atasnya. Kita gak bisa punya kekuasaan. Ketika kita tahu kekuatan dan kemampuan kita, itu semua Allah yang memberikannya, maka sebenarnya gak ada celah untuk meninggikan diri di atas orang lain. Sebenarnya kayak gitu. Ya kan? Karena Allah yang mengatur itu semua. Baik. Juga banyak rinciannya. Dan yang kelima, seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan uahnya. Seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan kekuatan dan kemampuan dirinya yang Allah berikan. Makanya di antara zikir kita, la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tidak daya, tidak kekuatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Salat istikharah. Ketika antum punya keputusan atau hendak menjalani suatu hal yang berat atau suatu pilihan, baik hal yang berat atau suatu pilihan, antum beristikharah. Dan doa istikharah itu mengandung Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik pertama. Ya Allah, saya meminta pilihanmu dengan ilmumu. Karena engkau yang maha tahu mana yang terbaik buat saya. Wa astaqdiruka biqudratik. Nah ini. Dan saya meminta kudrah, kekuatan dengan kekuatan darimu. Kenapa? Karena ketika kita istikharah, itu menunjukkan tauhidnya kita kepada Allah. Ini lemah. Kita enggak punya ilmu tentang masa depan. Dan kita belum tentu punya kemampuan untuk mengarungi sesuatu di masa depan. Maka kita minta kudrah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam salat istikharah. Oleh karena itu banyak orang ketika dia mengalami perkara-perkara besar, dia tidak istikharah sebelumnya atau dia tidak berdoa minimal kepada Allah meminta bantuan, itu dia akan tersiksa dengan perkara besar tersebut. Bisa, tapi enggak tersiksa kok, bisa kok, mampu kok. Iya, mampu melakukan itu, tapi Allah akan menjadikan dia tertipu dengan kemampuannya. Ya. Terutama dalam mencari ilmu, ketika seseorang tahu dirinya cepat hafal, betapa banyak orang yang hafalnya cepat tertipu dengan kecepatan hafalannya. Ya. Kenapa? Mungkin dari awal dia tidak meminta kepada Allah. Dia kurang mengimani nama Allah Al-Qadir. Dia kurang mengimani bahwasanya kemampuan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita memohon kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits, aslih lana syu'unana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain abada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi ana dan juga antum semua. Ya, setelah kajian ini untuk perjalanan di dunia maupun di akhirat di kubur kita, hanya Allah Al-Qadir yang maha mampu memberikan naungan kepada kita. Ingat, di perjalanan kita masih lama, ya. Menuju surga masih lama. Dunia masih lama enggak? Enggak tahu. Tapi pastinya di kubur kita nanti enggak tahu kapan. Dan di akhirat kita menunggunya masih lama. Ya, dan minta sama Allah Al-Qadir. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.